Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umur muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Bupati Cilacap, yang tadi telah diwakili oleh salah seorang staf ahli beliau, itu Bapak Sucipto. Demikian juga yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua MUI Kabupaten Cilacap, yang tadi telah diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Mudaffir Hafizahullah Ta'ala. Demikian juga kepada seluruh jajaran Muspida Kabupaten Cilacap, semoga Allah Azza wa Jal melimpahkan berkah, rahmat dan perlindungannya untuk seluruh masyarakat Cilacap. Semoga menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, makmur sentosa, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang terjerat narkoba. Bertahun-tahun lamanya ia hidup dalam ketergantungan penuh kepada narkoba. Masa depannya hancur, pendidikan sudah tidak dipikirkan lagi. Siang malam ia selalu tenggelam dan bergelut dalam narkoba. Sebut saja pemuda itu sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia, hanya semacam tengkorak yang hidup. Sama sekali tidak ada tanda-tanda manusia pada dirinya, narkoba. Ibundanya adalah seorang ibu yang baik, seorang wanita muslimah yang selalu memiliki harapan tinggi yang baik untuk anak-anaknya, termasuk anak laki-lakinya ini. Nasihat diberikan bukan sekali, bukan dua kali. Nasihat terus diberikan, karena bagaimanapun juga seorang anak bagi orang tua adalah harta yang paling berharga. Bukankah orang tua bekerja mencari nafkah demi membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan anak-anaknya? Doa yang dipanjatkan sang ibu tidak pernah berhenti, memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan petunjuk untuk anaknya. Setiap malam sang ibu sholat tahajud qiyamul lail, menangis, dan itu yang selalu dilakukan oleh sang ibu setiap malamnya, menangis dan terus menangis, berharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jal. Kita sebagai umat Islam sangat yakin dan percaya bahwa Allah Azza wa Jal maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sami'ud du'a mujibud da'awat, selalu mendengarkan doa dan selalu mengabulkan permintaan hamba. Hingga pada suatu malam sang ibu selesai bertahajud, dengan menangis sang ibu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan petunjuk untuk anakku, berikan hidayah untuk putraku. sang anak yang malam itu baru pulang dan tiba di rumah, masih dalam suasana sadar tidak sadar, terpengaruh oleh narkoba, kemudian membuka sedikit pintu kamar ibunya, melihat sang ibu menangis, melihat sang ibu menangis dan berdoa, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kata yang diucapkan oleh sang ibu didengar langsung oleh anaknya. Dan pada detik itulah menjadi titik balik kehidupan sang anak. Luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, ketulusan dari seorang ibu, keikhlasan dari seorang ibu di dalam berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menjadi titik balik dari kehidupan sang anak. Betul-betul berhenti dari narkoba, tanpa harus terapi, tanpa harus karantina, tanpa harus rehabilitasi yang menghabiskan sekian banyak biaya. Pemandangan yang mengejutkan itu, melihat sang ibu menangis, mengangkat kedua telapak tangan, meminta dan berdoa kepada Allah, itulah obat yang paling mujarab bagi si anak. Doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu mustajab. Dan itu terbukti pada kasus tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tetapi ternyata tidak semua pemuda yang terjerat narkoba memiliki seorang ibu tangguh semacam tadi. Ternyata tidak semua pemuda yang terjerat narkoba atau terlibat dalam berbagai macam tindak kejahatan maupun perilaku asusila memiliki seorang ibu yang tulus dan ikhlas di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya. Bahkan ternyata tidak sedikit orang tua yang sama sekali tidak memberikan perhatian penuh untuk anaknya. Kasih sayang, cinta, rahmat, perhatian yang semestinya menjadi hak seorang anak itu kemudian dilupakan. Bagi sebagian orang tua, cinta kepada anak itu selalu diartikan dalam wujud harta. Tiap bulan diberi uang, apa yang diminta dikabulkan, setiap kali menuntut tidak pernah ditolak, itu tandanya cinta dan sayang pada anak. Sebagian kecil orang tua memiliki pandangan demikian. Tetapi pada akhirnya orang tua pun tersadar. Orang tua tersadar bahwa tanpa agama, tanpa kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah menjadi satu hal yang luar biasa apabila anaknya menjadi saleh dan salihah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata tidak sedikit orang tua yang kemudian sadar. Ada seorang ibu, wanita karir, tiap pagi hingga petang di kantor. Setelah ia melahirkan baru beberapa bulan, anaknya diberi asupan ASI buatan. Bukan air susu ibu asli, tetapi air susu dari produk-produk pabrik. Nah, itu yang diberikan kepada sang anak. Nah, setelah mulai besar, anak itu dititipkan di tempat pendidikan, di tempat penitipan anak. Yang membuat dia tersadar apa? Ketika seorang temannya memberikan kabar, "Mbak, kalau tidak salah anakmu tadi digendong oleh seorang pengemis di perempatan jalan." "Masa iya?" "Iya, mirip. Coba dicek." Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, dicek oleh sang ibu. Benar. Anak kandungnya yang tadi pagi dititipkan di TPA, tempat pendidikan anak, tempat penitipan anak ya, ternyata disewakan oleh si pengelola TPA. Disewakan untuk apa? Itu tadi, para pengemis, jaringan pengemis di perempatan-perempatan jalan itu. Diberi CTM, obat tidur biar anaknya gak nangis, dibawa sana dan kemari, ditutupi pakai kain batik, kain lurik ya, jari. Itu dipakai alat untuk meminta-meminta. Baru tersadar. baru tersadar ternyata sudah sekian lama harta dan tanggung jawab dari Allah Azza wa Jalla yang sangat berharga itu disia-siakan begitu saja. Baru tersadar. Walhamdulillah orang tua yang tersadar semakin hari semakin banyak. Kalau kita berbicara dari persepsi anak muda selaku anak, putra maupun putri, tadi kita telah dengar bersama sambutan dari ketua panitia Al-Ustaz Iqbal, sambutan dari Bapak Bupati yang dibacakan, demikian juga tadi sambutan dari Bapak Haji Muhammad Mudathir Hafizullah. Memang seperti itu, kita sepakat bahwa dekadensi moral dan akhlak anak-anak muda zaman sekarang sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan sekali. Padahal kalau kita membaca sedikit saja tentang figur anak-anak muda di zaman Islam yang dulu, di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sangat berbeda jauh. Apakah ada anak muda di zaman ini yang bisa meniru dan meneladani sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyiapkan sebuah rumah untuk sang ibu karena ayahnya telah meninggal dunia, menyiapkan sebuah rumah yang representatif, yang tepat, yang baik untuk sang ibu, sementara sahabat Abu Hurairah tinggal di rumah di sampingnya? Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Setiap kali pergi meninggalkan rumah, sahabat Abu Hurairah tadi selalu singgah di rumah sang ibu, hanya mengucapkan salam, assalamu alayki ya ummah, semoga keselamatan selalu tercurah untukmu wahai ibunda. Sang ibu menyahut dari dalam, wa alaikas salam ya bunayya, dan untukmu juga segala macam keselamatan tercurah. Setiap kali pergi, datang pun demikian, datang pun seperti itu. Apakah ada anak muda di zaman sekarang yang bisa mencontoh seorang ulama besar di zaman tabi'in, yang menemani sang ibu makan? Ulama tersebut menemani sang ibu makan. Nah, posisinya selalu diam, mengambil hanya apa yang ada di hadapannya. Tidak mengambil lauk sana, tidak mengambil sayur yang di sebelah sini. Betul-betul hanya apa yang dihidangkan untuknya itu yang dimakan. Salah seorang anggota keluarga kemudian bertanya, kenapa kamu tidak ngambil lauk di sana, ngambil di sini-sini? Kata ulama tersebut, saya takut mengambil sesuatu padahal sudah dilirik oleh ibuku. Bisa dipahami ya? Hidangan, jamuan makan, mau ngambil ke sana kemari, enggak mau, diam ulama ini. Karena sedang makan bersama dengan sang ibu, takut ada satu jenis makanan yang ada sudah dilihat sang ibu dan tertarik, kemudian diambil oleh sang anak. Apa ada anak muda di zaman sekarang yang rela digigit binatang berbisa demi menyelamatkan sang ibu dan ibunya merasakan nyaman? Kalau dulu ada seorang ulama juga, ketika sang ibu melihat ada kalajengking, kemudian kejar masuk ke dalam sebuah lubang. Apa yang dilakukan oleh sang anak? Tangannya dimasukkan ke dalam lubang, kemudian disengat oleh kalajengking tersebut. Kenapa? Hanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada sang ibu. Luar biasa iman dan takwa mereka. Ini anak-anak muda di zaman itu. Apakah ada anak muda di zaman sekarang yang tidak berani naik rumah di lantai atas, lantai dua, lantai tiga, hanya karena di bawahnya ada sang ibu atau sang ayah? Di zaman dulu ada, kalau ibunya sudah di bawah, naik tangga ke lantai dua saja tidak berani, tidak takut. Kenapa? Saya tidak ingin berada di satu posisi lebih tinggi dari ibuku. Apakah yang seperti ini berlebihan? Wah, berlebihan sekali seperti itu. Bukan masalah berlebihan ataukah tidak, tetapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti itulah anak-anak muda di zaman Islam yang terdahulu memuliakan dan menghormati orang tuanya. Nah, tetapi kita yakin, kita sangat yakin dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak muda seperti itu, anak-anak muda yang baik masih ada di tengah-tengah kita. Tidak semuanya buruk, tidak semuanya berlaku negatif, tidak. Masih ada harapan agar dari umat Islam ini muncul dan lahir generasi muda yang benar-benar jalan di atas shiratal mustaqim, memuliakan menghormati orang tua, memuliakan menghormati guru, taat pada aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Kita yakin bahwa dari umat Islam akan lahir juga generasi muda yang terus berjuang, memiliki semangat tinggi untuk menyebarkan dakwah Islam, dakwah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang sangat disayangkan, ada sebagian orang tua yang sama sekali tidak memperhatikan pendidikan agama anaknya. Anaknya pengen belajar agama dekat dengan masjid, dilarang. Jangan, nanti kamu kolot, terlalu tradisional, malah diarahkan ke mall, diarahkan ke sana dan kemari. Masjid tidak, tetapi juga tidak berlebihan. Sebagian orang tua na'udzubillah mengarahkan anak-anaknya untuk memperjuangkan Islam dengan jalan yang keliru dan jalan yang salah. Mungkin karena faktor orang tua yang sudah terpengaruh oleh pemikiran keliru tentang perjuangan Islam, ada sebagian anak tertangkap oleh pihak aparat keamanan. Diketahui memiliki rencana untuk melakukan sebuah aksi penembakan atau sebuah aksi pengeboman di rumah ibadah milik orang-orang non-muslim. Ditanya, diinterogasi, yang mengajari siapa? Orang tuanya. Ada seperti itu. Jadi generasi dari ayah turun ke anak, anaknya dari kecil sudah dididik untuk cinta Islam. Beranjak dewasa, anaknya dibawa ke sebuah kamar khusus, kemudian disetelkan CD film tentang kebiadaban orang-orang Israel terhadap kaum muslimin di Palestina. Video tentang umat Islam yang tertindas di berbagai belahan negara. Setelah itu anaknya dipersiapkan menjadi seorang pengantin, katanya, menyambut bidadari. Katanya kalau mati karena ngebom rumah ibadah milik non-muslim, mati karena setelah melakukan aksi penembakan aparat keamanan terus lari, dikejar terus mati, katanya syahid dan masuk surga. Masya Allah, kita yakin Islam tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Islam itu anti kekerasan. Islam itu menginginkan kedamaian. Islam itu secara bahasa apa sih artinya? Dari aslama yuslimu islaman, dari salima yaslamu salamatan. Inginnya Islam itu aman, damai, tentram, sejuk. Ini ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Ini ya tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi sesuai dengan tuntunan Islam. Maka saya sangat terkesan sekali dengan ucapan seorang ulama besar, Al-Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima yuslihu awalaha. Kata beliau rahimahullah, umat yang sekarang di belakangan ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan mengambil langkah-langkah yang telah diambil oleh para pendahulu kita pada generasi yang pertama. Artinya kalau kita ingin anak-anak muda kita baik, generasi muda itu betul-betul menjadi sesuai harapan kita, saleh dan salihah, berguna bagi bangsa, umat dan negara, maka mau tidak mau kita harus sedikit mengkaji apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak sampai remaja. Seperti apakah para sahabat, tabi'in dan tabi'un mendidik anak-anak mereka. Maka insyaallah pada sesi yang pertama nanti, setelah kita istirahat sejenak,